Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fiqih Asma'ul Husna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafidhahumallahu ta'ala. Kita akan memasuki pembahasan nama Allah Al-Ghani, Allah yang maha kaya atau maha cukup. Syekh menyebutkan bahwa di dalam Al-Quran nama Allah Al-Ghani terdapat dalam 18 ayat. Nama Allah Al-Ghani yang maha kaya lagi maha cukup, yang sama sekali tidak membutuhkan hamba-hambanya, terdapat dalam 18 ayat. Di antaranya dalam surat Al-An'am ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbukal ghani dzur rahmah." Dan Rabbmu Al-Ghani yang maha kaya, pemilik rahmat, yaitu rahmat yang luas yang senantiasa mencurahkannya kepada hamba-hambanya. Kemudian surat Fatir ayat ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai manusia, kalianlah yang fakir, yang butuh kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Kemudian surat Luqman ayat ke-26, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Lillahi ma fis samawati wal ard, innallaha huwal ghaniyyul hamid." Milik Allah saja apa yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Inilah diantara dalil-dalil yang menyebutkan nama Allah Azza wa Jalla Al-Ghani. Maka Syekh menjelaskan, fahuwa tabaraka wa ta'ala Al-Ghani bidhatihi. Maka Allah tabaraka wa ta'ala adalah Al-Ghani yang maha kaya lagi maha cukup dengan zatnya. Dengan zatnya artinya ini adalah sifat, yaitu sifat maha kaya, maha cukup, yang tidak pernah terpisah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sudah kita bahas di pembahasan yang dahulu tentang kaidah-kaidah nama dan sifat Allah, maka para ulama menyebutkan sifat Allah terbagi dua, sifat dzatiyah, sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah artinya yang tidak pernah terpisah dari Allah, selalu melekat pada diri Allah. Sedangkan sifat fi'liyah adalah perbuatan Allah yang Allah lakukan kalau Allah menghendaki. Baik, maka sifat maha kaya lagi maha cukup itu termasuk sifat zat Allah. Tidak seperti makhluk, yang mungkin juga makhluk kita sebut dia orang kaya, tapi dulunya dia miskin. dulunya dia fakir. Ketika dia lahir ke dunia, dia tidak membawa apa-apa dan dia tidak punya apa-apa. Setelah itu dia memiliki harta sehingga dia disifatkan menjadi atau dia disebut sebagai orang kaya. Mungkin dia dapat warisan, mungkin dia berbisnis dan lain-lain. Dan mungkin dia kembali berubah menjadi miskin, menjadi fakir. Kekayaannya hilang, merugi dan lain-lain. Sedangkan Allah tidak pernah sedikit pun menjadi atau disifatkan dengan kefakiran ataupun kemiskinan. Allah selamanya yang maha kaya. Sifat ini tidak pernah lepas dari Allah sedikit pun. Iya. Alladzi lahul ghina at-tam al-mutlaq. Dialah pemilik kekayaan atau kecukupan yang sempurna lagi mutlak. Min jami'il wujuh wal i'tibarat. Dilihat dari sisi manapun atau dari sudut pandang apapun. Artinya Allah tidak punya sifat kekurangan. Mau dilihat dari sisi manapun, dia maha kaya, sempurna kekayaannya, kecukupannya, tidak sedikit pun membutuhkan makhluk. Beda dengan makhluk yang kaya, tetap dia punya kebutuhan. Dia butuh makan, dia butuh kepada orang lain, mungkin dia butuh kepada pekerja-pekerjanya. Dia gak mungkin bisa kaya kalau gak ada orang yang bekerja bagi dia. Dia gak akan bisa terus berbisnis kalau gak ada orang yang mau jadi pegawainya. Atau dia butuh kepada istrinya dan seterusnya. Jadi orang kaya apapun di dunia ini, tetap dia membutuhkan yang lain. Minimal dia butuh kekayaannya, dia butuh uangnya. Allah sama sekali tidak membutuhkan apapun, tidak membutuhkan makhluk. Jadi Allah tidak punya kekurangan, kekayaannya sempurna, kecukupannya sempurna, dilihat dari sisi manapun. Li kamalihi, itu karena kesempurnaan Allah. Wa kamali sifatihi, dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Allati la yatatarruq ilaihi ilaiha naqsun biwajhin minal wujuh, yang tidak mengandung kekurangan dilihat dari sisi manapun. Wala yumkin illa an yakuna ghaniyan, maka itu tidak mungkin terjadi kecuali Allah, dialah yang maha kaya. Li'anna ginahu min lawazimil dzatihi, sebab kekayaan Allah, kecukupan Allah itu adalah termasuk kelaziman zatnya, karena zatnya maha sempurna. Kalau begitu sifat kekayaannya dan kecukupannya juga sempurna. Tidak mungkin ada yang seperti Allah, yaitu yang tidak membutuhkan apapun, yang tidak punya kekurangan apapun, kecuali dia adalah yang maha kaya. Fakama la yakunu illa khaliqan raziqan rahiman muhsinan, sebagaimana tidaklah pemilik sifat-sifat ini kecuali dialah pencipta, pemberi rezeki, yang maha penyayang, yang maha berbuat baik kepada hamba-hambanya. Fala yakunu illa ghaniyan an jami'il khalqi, maka tidaklah pemilik sifat-sifat ini kecuali yang maha kaya, yang maha cukup dari seluruh makhluk. La yahtaju ilaihim biwajhin minal wujuh, dia tidak membutuhkan sedikit pun kepada makhluknya. Dilihat dari sisi manapun, dia enggak butuh sama sekali kepada yang lain, yaitu kepada seluruh makhluknya. Wala yumkin an yakuna kullahum illa muftakirina ilaihi. Wala yumkin an yakunu kulluhum illa muftakirina ilaihi min kulli wajhin. Dan sebaliknya, tidak mungkin makhluk itu seluruhnya kecuali butuh kepadanya dari semua sisi, dari semua sudut pandang. Kalau kita perhatikan makhluk itu, maka dia selalu butuh kepada Allah. sementara Allah tidak membutuhkan mereka sedikit pun, dan mereka semuanya butuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dilihat dari sisi manapun. Artinya, apapun dalam kehidupan dunia ini, kita tidak mungkin sukses, kita tidak mungkin berhasil, kita tidak mungkin bisa menggapai kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun sisi kehidupan kita, kita akan selalu butuh kepada Allah. Makanya diantara doa Nabi SAW, ya hayyu ya qayyum birahmatika astagithu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ya Allah yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri serta terus menerus mengurus makhluknya, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan engkau biarkan aku sendiri tanpa mendapatkan pertolongan darimu walaupun sekejap mata, walaupun sedetik atau kurang daripada itu. Kita tidak mungkin lepas dari kebutuhan terhadap Allah. Ya enggak usah jauh-jauh jemaah sekalian. Nafas yang kita hirup ini dari Allah. Terus-menerus kita butuh kepadanya. Enggak mungkin sesaat saja kita tidak butuh kepada udara yang Allah berikan. Selalu kita butuh. Belum lagi yang lain. Semuanya mau dilihat dari sisi manapun, kita hamba selalu butuh kepada Allah. Dan inilah rahasianya, inilah sebabnya mengapa hamba yang tidak mau tunduk kepada Allah disebut orang sombong, atau dengan kata lain orang yang tidak tahu diri. Dia hidupnya di bumi Allah, dia hidup dengan semua pemberian yang Allah berikan. Kalau Allah enggak beri, mati dia, hancur, musnah, binasa. Tapi bersamaan dengan itu, dia menolak Allah, dia menolak ketetapan-ketetapannya. Ini kan sombong namanya, dan tidak tahu diri, tidak tahu diri dan bodoh. Dia selalu butuh kepada Allah, tetapi apa yang Allah perintahkan dia tolak, apa yang Allah tetapkan dia tentang. Maka mereka itu adalah orang-orang yang sombong. Sebagaimana Nabi SAW ketika menjelaskan tentang kesombongan, beliau bersabda, batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran, tidak mau tunduk kepada apa yang Allah tetapkan dalam syariatnya. Itu sombong namanya. Dan menganggap remeh orang lain. Jadi sombong yang lebih besar adalah menolak kebenaran, kemudian menganggap remeh orang lain. Iya. Ini kesombongan dan juga kebodohan. Padahal jemaah sekalian, kita bekerja misalkan di sebuah perusahaan, kita bekerja dengan sebaik-baiknya, mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Kenapa? Karena kita butuh gajinya. Kita butuh gajinya. Padahal berapa sih gaji itu dibandingkan dengan apa yang Allah berikan kepada kita? Dibandingkan dengan apa yang Allah berikan kepada kita? Apa yang Allah berikan kepada kita? Segala sesuatu. Segala sesuatunya adalah pemberian Allah. Termasuk kita bisa bekerja dan kita dapat gaji, itu pun pemberian Allah. Adapun perusahaan kita, pekerjaan kita, bos kita, itu semua hanya sebab Allah yang memberikannya. Sebagaimana Allah tegaskan, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Apapun nikmat yang ada pada kalian, maka itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seharusnya seorang hamba itu tunduk dan patuh kepada Allah, karena dia enggak akan pernah lepas sedikit pun dari kebutuhan terhadap Allah. Andai ada bumi lain selain bumi Allah, andai ada udara lain selain udara milik Allah, andai dia bisa punya tubuh lain selain tubuh pemberian Allah, mungkin bisa saja dia enggak taat kepada Allah. Tapi kan tidak ada. Semuanya pemberian, semuanya anugerah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Iya. Ditambah lagi jemaah sekalian, bukan hanya sombong, sok tahu pula. sok tahu, seakan-akan dia merasa lebih tahu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang sudah Allah tetapkan, dia katakan kurang cocok lagi, kurang tepat. Lebih tepat apa yang kita musyawarahkan, lebih tepat apa yang kita fikirkan. Jadi ini juga bagian kesombongan, seakan-akan manusia merasa lebih tahu daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, jadi di antara makna yang terkandung di dalam nama Allah Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya, mengandung makna seluruh makhluk selalu butuh kepadanya. Seluruh makhluk selalu butuh kepadanya. La yastaghnuna an ihsanihi wa karamihi wa tadbirihi wa tarbiyatihi al-ama wal khasah tarfata ain. Kata Syekh, mereka tidak sedikit pun merasa cukup dari perbuatan Allah, dari kebaikan Allah, dan dari sifat pemurahnya, dari pengaturannya, dari pemeliharaannya, yang umum maupun yang khusus, walaupun sekejap mata. Manusia tidak akan pernah lepas sedikit pun dari semua apa yang Allah anugerahkan. Wa kullu man fis samawati wal ard 'abidun lahu, dan setiap apa yang ada di langit maupun di bumi adalah hambanya. Maqhuruna bi qahrihi, berada di bawah kekuasaannya, suka atau tidak suka. Masrufuna bi masyiatihi, yang mengikuti apa yang dia tetapkan, tunduk di bawah pengaturannya sesuai kehendaknya, tidak bisa melawan, tidak bisa melakukan sesuatu apa yang tidak Allah kehendaki. Dan apabila Allah sudah kehendaki, pasti terjadi, tidak mungkin ditolak oleh hamba. Lau ahlakahum jami'an lam yankusu min izzihi wa sultanihi wa mulkihi wa rububiyatihi wa ilahiyatihi mithqala dzarrah. Andai Allah membinasakan seluruh makhluknya, maka itu tidak mengurangi kemuliaannya, kekuasaannya, kerajaannya, rububiyahnya, ilahiyahnya, walaupun sebesar dzarrah. Jadi andai makhluk seluruhnya binasa, sama sekali tidak mengurangi kekuasaan dan kebesaran Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, kemudian jemaah sekalian, Syekh menyebutkan 8 gambaran sifat Maha Kaya Allah yang terkandung di dalam namanya Al-Ghani. 8 penggambaran. Yang pertama, ketaatan orang yang taat kepadanya sama sekali tidak memberi manfaat kepadanya. Begitu pula maksiat, orang-orang yang berbuat maksiat itu tidak memudaratkan Allah sedikit pun, karena Allah Maha Kaya. Seluruh makhluk taat kepadanya tidak menambah kekayaannya, tidak membuat Allah semakin berkuasa, semakin besar, tidak. Karena Allah sudah Maha Kaya, sudah Maha Besar. Andai seluruh makhluk bermaksiat kepadanya, sama sekali tidak memudaratkan Allah, tidak mengurangi kekuasaannya sedikit pun. Tetapi makhluk itulah yang mendapatkan manfaat kalau dia bertakwa, dan dialah yang mendapatkan bahaya kalau dia bermaksiat. Sebagaimana firman Allah, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsih wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Surat An-Naml ayat 44, kata Allah, dan barang siapa yang bersyukur, maka hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Maksudnya kebaikan syukur kembali kepada dirinya, bukan kepada Allah. Allah enggak butuh sedikit pun. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Rabbku dialah yang Maha Kaya lagi Maha Mulia serta Maha Pemurah. Tidak membahayakan kekufuran dia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Juga di surat Al-Ankabut ayat ke-6, Allah mengatakan, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang berjuang, maka dia berjuang untuk dirinya sendiri. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, hakikatnya dia bersungguh-sungguh untuk dirinya sendiri. Manfaatnya bagi dia. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Cukup, tidak membutuhkan seluruh makhluk. Dan masih banyak lagi jamaah sekalian ayat-ayat yang lain. Dan dalam hadis qudsi diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Hadis ini ada juga dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum, ma zada dzalika fi mulki syai'a." Wahai hamba-hambaku, andaikan makhluk yang pertama dan sampai yang terakhir di antara kalian, manusianya dan jinnya semuanya, menjadi makhluk yang paling bertakwa di antara kalian, semuanya sama, semuanya menjadi makhluk yang paling bertakwa, maka itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Andaikan makhluk yang pertama di antara kalian sampai yang terakhir, manusianya dan jinnya, menjadi makhluk yang paling pendosa di antara kalian, seperti makhluk yang paling pendosa di antara kalian, semuanya seperti itu, maka itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Juga kata Allah, ya ibadi innakum lam tablugu naf'i fatanfa'uni walan tablugu durri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku dan kalian tidak akan bisa menimpakan mudarat kepadaku. Ini yang pertama. Ketaatan, orang yang taat tidak memberi manfaat kepada Allah, dan maksiat, orang-orang yang berbuat maksiat tidak bermudarat bagi Allah. Yang kedua, termasuk gambaran kesempurnaan Allah adalah sedekah yang kita berikan di jalan Allah tidak sedikit pun bermanfaat bagi Allah. Sebaliknya, kebakhilan, orang-orang yang bakhil sama sekali tidak memudaratkan Allah. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Muhammad ayat 38. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Siapa yang bakhil, maka hakikatnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Ingat itu jemaah sekalian, kalau kita bakhil sebenarnya tidak memudaratkan orang lain, apalagi memudaratkan Allah, melainkan memudaratkan diri kita sendiri. Wallahu al-ghani wa antumul fuqara. Dan Allah dialah yang maha kaya dan kalianlah yang fakir. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Dan apabila kalian berpaling, yaitu kalian murtad meninggalkan agama Islam, maka Allah akan menggantikan kaum yang lain selain kalian, kemudian mereka tidak seperti kalian. Jadi jemaah sekalian, jangan kita merasa kita yang memberi manfaat kepada Islam dengan dakwah kita, dengan ilmu kita, dengan perjuangan kita. Tapi sebaliknya, justru Islam yang memberi manfaat kepada kita. Bukan kita yang butuh kepada Allah, Allah yang menganugerahkan kepada kita segala kebaikan. Kalau kita berpaling dari Islam, maka Allah mudah saja menggantikan dengan orang lain yang akan memperjuangkan Islam. Jadi jangan kita pernah merasa sudah sangat berjasa. Ini bahaya, ini ujub namanya. Jasa-jasa kita itu kan belum tentu juga diterima oleh Allah. Mungkin kita riya di situ, mungkin ada sedikit keinginan supaya dipuji orang, maka tiba-tiba hancur amalan kita semuanya. Kemudian yang ketiga, di antara gambaran kekayaan dan kesempurnaan Allah yang maha cukup, tidak membutuhkan hamba-hambanya, adalah Allah suci dari berbagai macam kekurangan dan aib-aib. Oleh karena itu, tidak sepatutnya hamba menisbatkan kepada Allah sifat-sifat kekurangan. Karena sifat kekurangan itu adalah sifat yang bertentangan dengan nama Allah Al-Ghani. Allah Maha Kaya, Maha Cukup. Bagaimana mungkin kita mensifatkan kepadanya sifat-sifat kekurangan? Contohnya, orang-orang yang mensifatkan Allah punya anak. Kenapa kita manusia punya anak? Karena kita butuh kepada anak kita. Kita butuh kepada anak kita. Kita butuh supaya dia doakan kita. Ini yang paling penting. Kita butuh baktinya kepada kita. Kalau kita sudah tua, kita butuh dia merawat kita. Kita butuh dia menguburkan kita, mensolatkan kita, dan seterusnya. Itu makhluk penuh dengan kekurangan. Sementara Allah tidak membutuhkan siapapun, tidak membutuhkan anak. Oleh karena itu, siapa yang mengatakan Allah punya anak, dia berarti menghina Allah. Karena Allah Maha Kaya disamakan dengan makhluk yang penuh kekurangan. Itu kan penghinaan. Itu penghinaan. Allah Maha Kaya disamakan dengan makhluk yang penuh kekurangan. Oleh karena itu, Allah murka kepada mereka yang berkata Allah punya anak. Di surat Yunus ayat 68, Allah menegaskan, qalu takhadallahu walada. Mereka berkata Allah memiliki anak. Subhanah, maha suci Allah. Kenapa kita sebut maha suci? Karena itu pelecehan kepada Allah. Huwal ghani, dialah al-ghani, yang maha kaya, maha cukup. Dia enggak perlu dengan anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dialah pemilik langit dan bumi. Dan di surat Maryam, Allah ingatkan betapa dahsyat kemurkaan Allah ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Wa qalu takhadha ar-rahmanu walada, laqad ji'tum syai'an idda, takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Dan mereka berkata Allah yang maha penyayang memiliki anak. Sungguh kata Allah, kalian telah mengatakan sesuatu yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena mendengarkan ucapan itu. Dan hampir pula gunung runtuh dan bumi terbelah. Hampir pula bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena mereka mengklaim atau mengucapkan Allah yang maha penyayang memiliki anak. Maksudnya apa? Langit, bumi dan gunung itu ketakutan sampai hampir hancur kalaulah Allah tidak menahannya. Maksud ayat ini, langit, bumi dan gunung akan hancur berantakan saking takutnya kepada Allah saat mendengar manusia mengatakan Allah punya anak. Manusianya malah enggak takut. Subhanallah. Kalaulah Allah tidak menahan langit, bumi dan gunung, maka mereka semuanya sudah hancur berantakan. Jadi ini menunjukkan makhluk-makhluk itu tahu Allah sedang marah besar ketika mereka berkata Allah punya anak. Tiba-tiba kita mengaku Muslim, mereka merayakan hari lahir kelahiran anak itu, lalu kita ucapkan selamat. Itu kan gak masuk akal. Allah sedang murka karena mereka mengatakan Allah punya anak, ketika mereka merayakan ulang tahunnya, lalu kita ucapkan selamat. Gak masuk akal. Bertentangan dengan akal sehat. Makanya ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat ulama, haram hukumnya seorang muslim mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Iya. Dan mereka yang mengatakan Allah punya anak itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan Uzair anak Allah. Ini diantara sebab kekafiran Yahudi, dari banyak sebab kekafiran mereka. Yang kedua, Nasrani, yang mengatakan Isa anak Allah. Yang ketiga, musyrikin Arab, mereka mengatakan malaikat anak perempuan Allah. Malaikat adalah anak perempuan Allah. Ini semuanya tiga golongan orang-orang yang Allah murkai karena mengatakan Allah yang punya anak. Hanya saja yang paling besar dan paling banyak adalah orang-orang Nasrani yang mengatakan Allah punya anak, Allah adalah bapa. Maka pensifatan mereka Allah punya anak bertentangan dengan nama Allah Al-Ghani yang maha kaya, maha cukup, tidak membutuhkan anak sedikit pun. Baik. Kemudian yang keempat, di antara gambaran kekayaan Allah dan kecukupan Allah yang sama sekali tidak membutuhkan makhluknya adalah sucinya Allah dari sekutu-sekutu dan tandingan-tandingan. Allah tidak membutuhkan sekutu-sekutu, tidak memerlukan siapapun yang membantu Allah. Allah tidak perlu siapapun untuk membantu Allah atau dipersekutukan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apalagi seluruh makhluk itu kan lemah, seluruh makhluk itu rendah, seluruh makhluk itu hina. Bagaimana mungkin dipersekutukan dengan Allah atau dianggap sebagai tandingan bagi Allah, disamakan dengan Allah? Ini juga termasuk penghinaan. Lebih parah lagi, sudah jelas-jelas patung yang mereka buat sendiri, mereka pahat sendiri, andai mereka hancurkan gak bisa melawan, itu yang mereka samakan dengan Allah. Maka ini bertentangan dengan nama Allah Al-Ghani. Oleh karena itu, orang yang menyamakan Allah dengan makhluk termasuk orang yang kafir kepada Allah. Di antaranya Syekh menyebutkan Allah mengkafirkan umat Nasrani karena menyamakan Yesus dengan Allah. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-17 Allah menegaskan, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam." Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah adalah Al-Masih putra Maryam, atau yang mereka sebut Yesus putra Maria. Kul, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, faman yamliku minallahi syai'an in arada ayyuhlikal masiha ibn maryam wa ummahu wa man fil ardi jami'a. Siapakah yang bisa menghalangi Allah apabila Allah hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam dan ibunya dan semua yang ada di muka bumi? Siapa yang bisa mencegah kalau Allah ingin membinasakan semuanya? Artinya Allah maha kuasa, bagaimana bisa disamakan dengan makhluk walaupun makhluk itu mulia? Nabi Isa alaihissalam, jemaah sekalian, adalah makhluk yang mulia. Bahkan beliau termasuk makhluk yang paling mulia, nabi dan rasul yang paling mulia, yaitu para nabi dan rasul ulul azmi. Ulul azmi ada lima. Hanya ulama ada yang mereka sepakati tentang kemuliaan, ada yang mereka beda pendapat. Yang mereka sepakati yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu mereka beda pendapat, siapa yang lebih mulia, Nuh, Musa atau Isa? Yang jelas mereka semua lima nabi dan rasul yang paling mulia, melebihi seluruh manusia. Tetapi jemaah sekalian, tetap saja mereka makhluk yang butuh kepada Allah, yang bahkan butuh juga kepada orang lain, butuh kepada anaknya, butuh kepada istrinya, butuh kepada pengikut-pengikutnya. Artinya mereka tidak pantas dipersekutukan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka penuh dengan kekurangan-kekurangan sebagai makhluk. Bukan kekurangan dalam artian dosa ya, tapi kekurangan sebagai makhluk yang lemah. Iya. Jadi kita sebagai hamba harus memuliakan para nabi dan rasul, tapi tidak berlebih-lebihan sampai seperti memuliakan Allah, bahkan melecehkan salah seorang nabi dan rasul adalah kekufuran berdasarkan kesepakatan ulama. Bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh nabi dan rasul. Makanya umat Islam enggak boleh mencaci maki, mencela Yesus, tidak boleh. Kufur namanya. Termasuk kekufuran dan kesyirikan kalau ada umat Islam menghina Yesus. Menghina beliau, diri beliau. Nabi Isa alaihi salam. Ini adalah kekufuran. Karena itu bertentangan dengan rukun iman. Rukun iman yang keempat, beriman kepada rasul-rasul. Kalau dia beriman, tentu dia enggak akan mungkin menghinakan. Menghinakan keimanan adalah pembatal keimanan itu sendiri. Iya. Kemudian kata Allah, "Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma." Dan hanya milik Allah kekuasaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Dia menciptakan segala sesuatu dan Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Jadi ini termasuk nasihat Allah kepada umat Nasrani. Bagaimana bisa kalian samakan Allah dengan Nabi Isa alaihissalam atau yang mereka sebut Yesus? Beliau hanyalah seorang hamba, sedangkan Allah dialah pemilik langit dan bumi, yang maha menciptakan dan maha mampu atas segala sesuatu. Dan apabila dia hendak membinasakan seluruh makhluk, tidak ada yang bisa mencegahnya. Jadi ini termasuk penghinaan dan pelecehan kepada Allah. Baik, kemudian yang kelima, termasuk kesempurnaan sifat kekayaan Allah dan kecukupan Allah yang sama sekali tidak membutuhkan makhluknya adalah Allah pemilik semua perbendaharaan di langit maupun di bumi. Dan dialah yang selalu menganugerahkan kepada makhluk apa yang mereka butuhkan sepanjang malam dan siang. Sebagaimana Allah tegaskan, Lillahi ma fis samawati wal ard, innallaha huwal ghaniyyul hamid. Milik Allah saja apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Surat Luqman ayat ke-26. Kemudian yang keenam, termasuk kesempurnaan sifat kekayaan Allah dan kecukupannya yang tidak membutuhkan makhluknya adalah Dia selalu mendengarkan dan mengabulkan doa para hamba. Dia selalu mendengarkan dan mengabulkan doa para hamba, serta memberikan pembalasan kepada para hamba atas semua amalan-amalan yang mereka kerjakan. Dan itu sama sekali tidak mengurangi kekayaan dan kecukupannya. Dan Allah berjanji, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka pasti aku akan mengabulkan doamu. Tidak pernah Allah diminta lalu dia tidak mampu mengabulkannya karena dia tidak punya. Enggak akan pernah itu terjadi. Maka kita enggak usah khawatir. Tidak seperti kebutuhan kita kepada orang. Bisa saja dia pingin bantu tapi dia enggak mampu. Dia pingin bantu kita. Kita misalkan datang pinjam uang kepada seseorang, sebenarnya dia ingin bantu, tapi dianya gak punya uang. Jangan kita samakan Allah seperti makhluk. Apapun yang kita minta kepada Allah, Allah maha mampu mengabulkannya, dan itu tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikitpun. Kemudian yang ketujuh, termasuk gambaran kesempurnaan Allah dalam sifat yang terkandung dalam namanya Al-Ghani, yaitu maha kaya lagi maha cukup, bahwasannya andai seluruh makhluk berkumpul di tempat yang sama, semuanya meminta dengan bahasa beda-beda dan permintaan yang berbeda-beda, maka Allah Maha Mampu mengabulkan semuanya. Jangankan kita satu persatu berdoa, seluruhnya berdoa pada saat yang sama dengan permintaan yang berbeda-beda, Allah Maha Mampu mendengarkan semuanya dan Allah Maha Mampu mengabulkan semuanya, karena Allah dialah yang Maha Kaya lagi Maha Cukup. Sebagaimana dalam hadis Qudsi riwayat Muslim, juga hadis Abu Dzar, ini masih satu hadis dengan hadis yang sebelumnya, hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul makhit idza udkhila fil bahr." Wahai hamba-hambaku, seandainya makhluk yang pertama dari kalian sampai yang terakhir, manusianya maupun jinnya, berada di tempat yang sama, semuanya berdoa kepadaku, masing-masing berdoa dengan bahasa berbeda, dengan besar dan kecil suara berbeda-beda, mungkin ada yang terdengar suaranya, ada yang tidak, dan dengan permintaan yang berbeda-beda, maka ketika aku menganugerahkan kepada mereka semua permintaan mereka, itu tidak mengurangi apapun yang aku miliki, kecuali hanya seperti jarum yang dimasukkan ke dalam air. Artinya apa? Karena Allah Maha Kaya, Maha Cukup, mudah bagi Allah untuk mengabulkan semuanya dan tidak mengurangi kekayaan Allah sedikitpun. Kemudian yang ke-8, termasuk gambaran kesempurnaan Allah dalam sifat kekayaan dan kecukupannya adalah, Dia akan menganugerahkan kepada orang-orang yang beriman kenikmatan yang sangat besar di akhirat kelak. Saking besarnya kenikmatan itu, saking banyaknya kenikmatan itu, disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Artinya jemaah sekalian, yang kita gambarkan dalam benak kita tentang nikmat surga itu jauh lebih nikmat. Hakikat surga jauh lebih nikmat dari apa yang bisa kita bayangkan. Allah berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Maka tidak ada satu diri pun yang mengetahui apa yang Allah sembunyikan untuk mereka, berupa qurratu a'yun, hal yang menyejukkan pandangan mereka, yang akan mereka nikmati sebagai balasan atas amalan-amalan mereka. Surat As-Sajdah ayat ke-17. Ini diantara yang harus kita yakini. Allah Maha Kaya. Maka apa yang kita baca di dalam Al-Quran dan Sunnah tentang indahnya surga, tentang kemewahan dan kenikmatan surga, itu hal yang mudah bagi Allah untuk memberikan kepada kita. Beda dengan kenikmatan dan kemewahan di dunia ini, sangat sulit orang mengejarnya. Dia harus kerja mati-matian terlebih dahulu, baru dia sukses, dia berhasil, sehingga dia bisa menikmati kemewahan hidup. Itu pun yang berhasil hanya segelintir orang, dan dengan susah payah dia dapatkan. Tapi jemaah sekalian, surga yang penuh kenikmatan yang jelas jauh lebih nikmat dari dunia ini. Namun Allah dengan mudah dapat menyiapkannya bagi kita. Kenapa? Karena dia Al-Ghani. Ini diantara yang harus kita yakini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan, surga yang paling rendah itu, penghuni surga yang paling rendah, dia mendapatkan nikmat seperti 10 kali lipat dunia. Bayangkan jemaah sekalian, nikmat penghuni surga yang paling rendah, dia punya kenikmatan seperti 10 kali lipat dunia ini. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang dapat menguasai seluruh dunia, tidak ada. Sekaya apapun dia, tetap kekayaannya hanya sepersekian dari semua harta dunia. Gak mungkin dia punya semuanya. Mungkin dia dapat 10%-nya, sisanya dibagi-bagi yang lain. Tapi penghuni surga yang paling rendah, dia punya kenikmatan, kemewahan, kekayaan lebih dari 10 kali lipat dunia dan seluruh isinya. Bagaimana? Mau gak jadi penghuni surga yang paling rendah saja? Jangan mau. Karena dia yang paling terakhir ke surga. Karena seluruh orang beriman akan masuk surga, termasuk yang dihukum di neraka karena dosa-dosa mereka. Yang paling rendah surganya berarti yang paling terakhir keluar dari neraka. Mau diazab dulu baru dapat segitu. Kalau enggak mau ya beramal soleh dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi itu lebih baik daripada kekal di neraka. Iya. Dan jemaah sekalian, itu untuk yang paling rendah. Berarti selain dia, surganya luar biasa. Maka kita jangan mengira itu mustahil. Masa sih sampai segitu? Di dunia ini saja hidup susah sekali, dia bisa jadi kaya raya begitu dengan perjuangan, bahkan sampai menghalalkan yang haram. Na'udzubillah. Kenapa kok di surga begitu mudah? Maka kita katakan, karena Allah Al-Ghani, dia yang maha kaya. Mudah sekali dia memberikan itu kepada kita. Jadi ini diantara yang harus kita imani dari nama Allah Al-Ghani. Kemudian jemaah sekalian, sebagai penutup, Syekh mengingatkan kita, di antara manfaat kita mengenal Allah, maka kita pun mengenal diri kita. Ketika kita mengenal Allah, maka kita akan semakin mengagungkan Allah dan berusaha menyempurnakan penghambaan kita kepadanya. Dan saat itu pun kita mengenal diri kita, maka kita semakin jauh dari sifat ujub, sifat sombong, dan perbuatan-perbuatan dosa. Kenapa? Karena kita kenal diri kita. Diri kita yang lemah, diri kita yang selalu butuh kepada Allah. Kata Syekh, "Faman arafa rabbahu bihadzal wasf al-'adzim, arafa nafsahu." Maka siapa yang mengenal Rabbnya dengan sifat yang agung ini, dia pun mengenal dirinya. Man arafa rabbahu bil ghina al mutlaq arafa nafsahu bil faqri al mutlaq. Maka siapa yang mengenal Rabbnya sebagai pemilik kekayaan yang mutlak, yang sempurna, maka dia pun mengenal dirinya sebagai orang yang punya sifat fakir, yang juga sempurna kefakirannya. Kefakirannya sempurna. Enggak ada dia punya kemampuan apa-apa selain apa yang Allah berikan. Tidak ada dia punya kepemilikan apa-apa selain apa yang Allah anugerahkan. Jadi ini manfaatnya jemaah sekalian. Kalau kita mengenal Allah yang maha kaya, maka kita pun mengenal diri kita yang fakir. miskin. Enggak ada harta kita kecuali pemberian Allah. Tidak ada kehebatan kita kecuali dari Allah. Wa man arafa rabbahu bil qudrah at-tamah, arafa nafsahu bil ajzi tam. Dan barang siapa mengenal Rabb-nya sebagai pemilik kekuasaan, kekuatan, kemampuan yang sempurna, maka dia pun mengenal dirinya sebagai orang yang memiliki sifat kelemahan yang juga sempurna kelemahannya. Tidak punya dia kelebihan apa-apa, tidak punya dia kekuatan apa-apa kecuali anugerah dari Allah. Tidak ada dia kemampuan melakukan apapun kecuali anugerah dari Allah. Wa man arafa rabbahu bil izzi tam, arafa nafsahu bil maskanati tammah. Dan siapa mengenal Allah, mengenal Rabb-nya sebagai pemilik kemuliaan yang sempurna, maka dia pun mengenal dirinya sebagai pemilik kemiskinan yang sempurna. Maksudnya dia pantas dikasihani, dia miskin hakikatnya kalau tidak Allah yang memberikan kepadanya anugerah. Wa man arafa rabbahu bil ilmi tam wal hikmah, arafa nafsahu bil jahli. Dan barang siapa mengenal Rabb-nya sebagai pemilik ilmu yang sempurna dan sifat hikmah, maka dia pun mengenal dirinya dengan sifat kebodohan, sebagai orang yang bodoh kalau tidak Allah memberikan ilmu kepadanya. Wa ilmul abdi biftiqarihi ilallahi alladhi huwa thamaratu hadhil ma'rifah. Perhatikan jemaah sekalian, kata kunci pentingnya kita pelajari nama-nama dan sifat Allah. Kata Syekh, ilmu seorang hamba, pengetahuan seorang hamba tentang kebutuhannya kepada Allah. Dia selalu butuh kepada Allah. Tidak pernah lepas sedikit pun di dunia ini dia dari kebutuhan terhadap Allah. Maka inilah buah dari apa yang kita pelajari. Jemaah sekalian, ini ibadah. Jangan kita anggap ini cuma sekedar ilmu yang kita pelajari, ini ibadah. Di hati kita ada rasa butuh kepada Allah, hati kita sedang ibadah. Jadi jangan kita anggap ini cuma sekedar pengetahuan belaka. Ini ibadah hati yang akan memberikan pengaruh kepada ibadah anggota tubuh. Hamba yang meyakini dia adalah hamba yang lemah, yang miskin, yang bodoh, yang selalu butuh kepada Allah. Kalau Allah enggak berikan kekuatan, dia enggak punya kekuatan. Kalau Allah enggak berikan harta, dia enggak punya harta. Kalau Allah enggak berikan ilmu, dia enggak punya ilmu. Hamba yang meyakini ini, dia beribadah kepada Allah dengan keyakinan itu. Jadi jangan kita anggap ini cuma sekedar pengetahuan, tapi ini adalah ibadah yang dilakukan oleh hati, dengan keyakinan hati, dengan harap, dengan takut, dengan cinta kepada Allah. Karena kita tahu Allah Maha Kaya yang selalu memberikan kenikmatan kepada kita, maka kita pun semakin cinta kepada Allah. Dan seterusnya jemaah sekalian, huwa unwanu sa'adatil abdi wa falahihi fid dunya wal akhirah. Kata Syekh, inilah kunci kebahagiaan hamba dan kemenangannya di dunia dan di akhirat. Ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah serta pengamalannya dalam hidup kita. Baik, mohon nasihat terutama bagi jamaah masjid Ukhuwah yang mengalami penyusutan saat pandemi ini. Dulu sebelum pandemi masjid ini penuh sesak untuk menghadiri majelis ilmu. Sekarang sudah jarang wajah-wajah lama dan kebanyakan wajah baru. Kan kalau datang semua berarti gak ikut protokol kesehatan dong. Memang sengaja kan? Alhamdulillah juga ada rekaman, ada siaran live nanti bisa di-share bagi yang tidak hadir. Iya. Jadi di masa-masa ini kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kalau kita melanggar, ini bahaya besar. Minimalnya 3 dosa yang kita lakukan. Pertama, kita memudaratkan diri kita sendiri. Yang kedua, kita bisa memudaratkan orang lain, baik orang lain di luar maupun kita pulang membawa mudarat kepada keluarga kita. Yang ketiga, tidak taat ulil amri, tidak taat ketetapan pemerintah. Ini dosa, ini maksiat. Iya. Jadi bersabarlah dengan keadaan ini. Kita belum bisa ketemu kawan-kawan lama yang sering hadir dikarenakan memang harus mengikuti protokol kesehatan. Yang hadir dibatasi, makin sepi justru makin bagus di masa-masa ini. Walhamdulillah ada rekaman, bisa di-share atau bisa mengikuti live secara online. Iya. Maksud dari hadis Allah memuliakan satu kaum karena Al-Quran dan menghinakan satu kaum karena Al-Quran. Hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar mengundang gubernurnya, gubernur Makkah, karena pusat pemerintahan ketika itu di kota Madinah, maka di Makkah Umar mengangkat seorang gubernur. Lalu Umar ada keperluan kepadanya, maka Umar mengundang dia untuk ketemu di satu tempat. Lalu Umar bertanya, siapa yang kau jadikan sebagai penggantimu sementara di kota Makkah? Lalu gubernur ini menjawab, Ibnu Abi Abzah. Kata Umar, siapa dia? Dia bekas budak. Lalu Umar pun heran, bekas budak jadi gubernur sementara? Maka gubernur yang asli ini menjawab, karena dia ahli Al-Quran dan dia pandai ilmu waris, berarti dia betul-betul paham Al-Quran. Lalu Umar mengatakan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihil akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran ini beberapa kaum, dan Allah merendahkan, menghinakan, menjatuhkan dengan Al-Quran ini beberapa kaum yang lain. Maknanya jelas, siapa yang ahli dalam Al-Quran, belajar dia Al-Quran, begitu pula sunnah Nabi SAW, karena enggak mungkin dia memahami Al-Quran tanpa mengetahui sunnah Nabi SAW, maka dialah orang yang Allah akan muliakan. Sementara orang yang berpaling dari Al-Quran, dialah orang yang Allah hinakan. Itu maknanya. Allah menghinakan satu kaum dengan Al-Quran karena mereka berpaling dari Al-Quran. Itu kan sebabnya. Sebabnya karena Al-Quran juga, yaitu mereka berpaling darinya, tidak mau mempelajarinya. Apalagi kalau mereka menghinakannya, melecehkannya, merendahkannya, pasti Allah akan hinakan mereka. Baik. Berkaitan dengan Nasrani, apa hikmah di dunia ini yang kebanyakan Nasrani jika menghitung jumlah di dunia ini? Hikmahnya sangat banyak. Pertama, agar kita berdakwah kepada mereka, agar kita berjihad melawan mereka yang zalim, dan kita lebih bersyukur. Hikmah yang lain, kita lebih bersyukur. Di antara banyaknya manusia, kita yang terpilih mendapatkan hidayah. Dan itu sudah Allah peringatkan sejak dahulu. Wa qalilu min ibadiy syakur, sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Maka kita bersyukur. Bahkan yang muslim pun enggak semuanya benar-benar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau bersabda, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang terasing. Kenapa mereka terasing? Karena mengamalkan Islam di saat orang-orang telah banyak meninggalkan ajaran Islam. Ketika mereka mengamalkan Islam, mereka terheran-heran. Mereka menganggap aneh. Di antara hikmahnya agar kita lebih bersyukur. Tidak semua orang yang Allah berikan hidayah. Dan tentu masih banyak hikmah-hikmah yang lain. Yang jelas, sedikit maupun banyak, bukan ukuran kebenaran. Justru kebanyakan bisa jadi tanda kesesatan. Walaupun itu bukan mutlak. Bukan mutlak. Ya, seperti ayat-ayat yang kita sebutkan tadi, kebanyakan orang di muka bumi kata Allah sesat. Iya. Jadi intinya sedikit maupun banyak itu bukan ukuran kebenaran. Jangan pula karena sedikit berarti yakin pasti benar, tidak. Lalu benar dan salah itu nilainya bagaimana? Dinilai dengan dalil, dinilai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, bukan dinilai dengan banyak dan sedikitnya pengikut. Iya. Hikmah yang lain juga, agar kita memahami Allah Maha Kuasa. Walaupun isi dunia ini kebanyakan orang-orang kafir, mereka tidak akan bisa mengalahkan Islam. Gak mungkin. Tidak mungkin mereka bisa mengalahkan Islam. Walaupun mereka punya persenjataan yang jauh lebih modern, walaupun mereka punya kekayaan yang lebih banyak daripada kita, tidak mungkin mereka bisa mengalahkan Islam secara keseluruhan. Kalau sebagian negeri mungkin, tapi secara keseluruhan tidak mungkin. Karena dalil-dalil menunjukkan umat Islam akan tetap ada sampai hari kiamat, dan menjelang hari kiamat akan kembali benar-benar berjaya di zaman Imam Mahdi, di zaman Nabi Isa alaihi salam. Iya. Bagaimana cara menghadapi orang yang mengatakan kami Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah Wahabi Salafi? Pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Salafi itu dua kata yang maknanya sama. Dua penamaan yang artinya sama. Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah pengikut sunnah yang selalu berjamaah, bersatu di atas sunnah itu. Bukan bersatu tapi berbeda-beda, tapi bersatu di atas sunnah itu. Itulah yang disebut Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sunnah yang dimaksud di situ adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesepakatan para sahabat beliau. Sedangkan makna al-jamaah adalah bersatu di atasnya. Termasuk juga makna al-jamaah tunduk kepada pemerintah kaum muslimin, tidak melakukan pemberontakan. Nah, makna ini sama dengan salafi. Salafi artinya pengikut generasi salaf. Siapa generasi salaf? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Adapun penamaan Wahabi, maka ini hanyalah penamaan yang dibuat-buat oleh mereka, dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Jadi seakan-akan ajaran Ahlus Sunnah, ajaran salafi di masa ini baru saja dibuat-buat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sehingga mereka sebut Wahabi. Padahal faktanya tidak demikian. Semua pendapat-pendapat Syekh hanyalah mengikuti generasi salaf dalam hal akidah. Dalam bidang fikih, beliau mengikuti mazhab Hambali, salah satu mazhab yang diakui oleh ahli sunnah. Itu pun beliau tidak fanatik kepada mazhab. Kalau beliau lihat mazhab salah pendapatnya, maka beliau tinggalkan. Jadi itu hanyalah penamaan yang dibuat-buat. Ya kita terangkan saja kepada mereka. Mereka terima atau tidak, ya gak ada urusan bagi kita. Mereka mengucap apapun kepada kita, kan gak ada bahaya sama sekali. Gak ada bahaya sama sekali bagi kita, mau dicap Wahabi, sesat, teroris, kadrun, segala macam. Itu gak ada bahaya bagi kita. Sebagaimana kalau mereka memuji-muji kita, gak ada manfaat bagi kita. bahaya menimpa kita kalau kita menyelisihi syariat Allah. Kita dapatkan manfaat kalau kita taat kepada Allah. Jadi enggak usah terlalu peduli dengan ucapan orang. Tapi kita boleh memberikan pencerahan kepada mereka bahwa itu tuduhan-tuduhan yang salah. Dan yang paling penting bagi kita adalah menyebarkan dakwah tauhid dan sunnah. Tugas kita hanya menyampaikan, mereka terima atau tidak bukan lagi urusan kita, serahkan kepada Allah tabaraka wa taala dan doakan supaya mereka mendapatkan hidayah. Ana kemarin di rumah sendiri dan panitia di kampung ana minta sumbangan wajib perumahan sekian rupiah per rumah sekian rupiah untuk acara maulid. Ana membayarnya dan niat ana akan meminta uangnya kembali kepada orang tua ana agar ana tidak berdosa mengeluarkan uang untuk acara bid'ah. Jadi biar saja orang tua yang berdosa begitu. Baik, jadi jemaah sekalian, ini tidak boleh. Walaupun kita niatkan dari orang tua, itu jadi anak durhaka, khawatirnya malah menjadikan orang tua berdosa. Karena itu membantu dalam dosa. Sedangkan Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, jangan kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Peringatan Maulid adalah termasuk dosa, termasuk bid'ah. Tidak ada contoh sedikit pun, tidak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari keluarga beliau sepeninggal beliau, tidak pula dari para sahabat beliau yang paling mencintai beliau, tidak pula dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tidak pula dari imam yang empat. Enggak ada dalam mazhab apapun perayaan Maulid mazhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Lalu dari mazhab mana? Dari mazhab sesat, dari golongan Syiah yang pertama merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu awal perayaan Maulid. Ada pula yang mengatakan dari seorang raja di Irak, tapi kemudian yang membuat secara besar-besaran adalah dinasti Fatimiyah di abad kelima atau akhir abad keempat Hijriah, sebuah kerajaan Syiah yang pernah berkuasa di Mesir, yang di kemudian hari kerajaan ini dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullahu ta'ala. Makanya orang-orang Syiah itu, Salahuddin Al-Ayyubi yang dibanggakan sebagai pahlawan Islam, tapi paling mereka benci, termasuk yang paling mereka benci adalah Salahuddin Al-Ayyubi, karena beliaulah yang menghancurkan dinasti Fatimiyah yang ada di Irak, yang berpusat di Mesir ketika itu. Iya. Jadi itu bukan bagian dari ajaran Islam, itu termasuk bid'ah, mengada-ada dalam agama, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, maka tidak boleh kita bantu. Dan tidak boleh walaupun mereka wajibkan tidak boleh kita bantu. Iya. Tetapi boleh saja kita ngasih uang dan katakan kepada mereka, ini saya mau ngasih uang bukan untuk perayaan itu, tapi untuk bayar listrik masjid. Ya gak apa-apa, seperti itu aja, supaya mereka tidak terlalu marah ya. Kalau bisa kita jelaskan, lebih bagus lagi. Kalau bisa kita dakwahi mereka ya. Jadi demikian seharusnya. Jangan malah membuat orang tua kita yang berdosa. Anda pernah dengar kalau sholat rawatib hendaklah yang ringan. Bagaimana jika kita sholat wajibnya berjamaah sebagai makmum kurang puas dalam berdoa di waktu sujudnya kurang lama? Apakah seperti itu juga masih lebih afdol kalau rawatibnya yang ringan saja? Tidak mengapa berdoa dalam sujud melamakan doa, memperbanyak doa. Karena itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthirud du'a. Saat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah ketika dia sedang bersujud, maka perbanyaklah doa. Perbanyaklah doa ketika bersujud. Iya. Kecuali kalau dia jadi imam, jangan dia lama-lamakan sehingga memberatkan makmum. Seorang istri yang bekerja membantu suaminya karena masih kurang memenuhi kebutuhan, suka curhat dengan anaknya yang sudah dewasa tentang kondisi keuangan rumah tangga karena suaminya tidak bisa diajak bertukar pikiran. Apakah sikap istri tersebut riya dan menceritakan kepada anaknya? Riya atau tidak tergantung niat. Riya itu maknanya orang yang memperlihatkan ibadahnya atau memperdengarkan, sehingga disebut sum'ah. Riya dan sum'ah sama artinya, tapi dengan niat untuk dipuji orang. Kalau dia tidak niat seperti itu, maka bukan riya, bukan pula sum'ah. Kalau dia niat untuk, misalkan, ya seharusnya seorang ibu itu menasihati anak. Kalau anak melihat ayahnya punya kekurangan, apa yang dilakukan ibu? Berikan nasihat kepada anak supaya memberi uzur kepada ayahnya. Memberi uzur kepada ayahnya. Dan minimal memberitahu dia, betapapun ayahmu punya kekurangan, kamu wajib berbakti. Jangankan ayahnya masih muslim, ayahnya kafir sekalipun, anak tetap harus berbakti. Jadi jangan malah seorang ibu memanas-manasi anak untuk membenci ayah, bahkan walaupun mereka sudah cerai. Karena anak ini selamanya dia wajib berbakti, kecuali orang tuanya memusuhi Islam. Kalau dia sekedar kafir saja, tetap anak harus berbakti. Dan sebesar-besar baktinya adalah dia dakwahi mereka. Jadi jangan sampai seorang ibu malah memanas-manasi anak untuk membenci ayah. Berarti ibu itu mengajarkan dosa kepada anaknya. Begitu pula sekedar bertukar pikiran karena anak ini mungkin pintar, cerdas, maka tidak masalah. Tidak masalah. Tapi jangan sampai membuat kesan atau gambaran ayahnya buruk di hadapan dia. Walaupun buruk, tetap ajari dia memberi uzur kepada ayahnya, dan tetap suruh dia berbakti kepada ayahnya. Dosa ayahnya tanggung jawabnya sendiri di hadapan Allah. Sedangkan dia enggak boleh berbuat dosa kepada ayahnya karena dia akan menjadi anak durhaka. Iya. Teman saya dimusuhi tetangga karena menjalankan sunnah dan tidak mau ikut acara-acara bid'ah, bahkan maksiat, sehingga dia dan keluarga mendapat ancaman dari tetangga yang mengaku memiliki kekuatan supranatural. Teman saya ini menjadi was-was. Bagaimana caranya supaya teman saya ini tidak was-was? Caranya adalah kuatkan keimanan kepada Allah, kuatkan tawakalnya kepada Allah, dan yakin kalau dia benar-benar bertawakal kepada Allah, maka sihir mereka itu tidak akan membahayakan dia. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Allah telah berjanji, barang siapa bertawakal kepadanya, maka cukuplah dia sebagai penolongnya. Ini yang pertama. Kuatkan keimanannya, kuatkan tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Tawakal itu adalah sebesar-besarnya sebab menghilangkan rasa takut. Sampai dulu para sahabat mengatakan, wa ma minna illa annallaha yudhibuhu bitawakkul. Dulu kami selalu tersingkap penyakit takut sial, tapi Allah menghilangkan dengan tawakal. Yang kedua, meminta perlindungan kepada Allah dengan membaca zikir-zikir, doa-doa, dan bacaan-bacaan yang disyariatkan. Contohnya zikir pagi petang. Zikir pagi petang dijaga baik-baik, maka insya Allah tidak akan membahayakan sihir mereka. Supernatural ini kan hanya penamaan, ini hakikatnya sihir dan perdukunan. Jangan tertipu dengan penamaan. Supernatural itu maknanya sihir dan perdukunan dalam bahasa syariat. Mereka sebut dia orang pintar, orang sakti, wali sekalipun, kalau dia mengaku punya ilmu supernatural, maka dia adalah dukun ataupun tukang sihir. Maka solusinya adalah meminta perlindungan kepada Allah. Gak ada lagi yang lain. Mau lapor polisi susah juga, gak bisa dibuktikan. Cara yang terbaik minta perlindungan kepada Allah dengan membaca doa-doa, zikir-zikir dan ayat-ayat yang disyariatkan, seperti zikir pagi petang. Zikir pagi petang dijaga baik-baik. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Falaq itu kan lafaznya saja sudah jelas. Min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan para wanita tukang sihir yang meniup di buhul-buhul. Ini bukan berarti hanya minta perlindungan dari wanita, semuanya, walaupun dia dukunnya laki-laki, tukang sihirnya laki-laki, baca ayat ini, baca surat ini keseluruhan. Begitu pula dalam setiap kehidupan kita atau setiap aktivitas kita, hendaklah membaca zikir yang disyariatkan. Mau makan, baca zikir yang disyariatkan. Mau minum, mau apa namanya, masuk rumah, keluar rumah, selesai makan, makan, selesai makan, masuk rumah, keluar rumah, masuk WC, keluar WC, dan seterusnya. Semua aktivitas kita baca zikir-zikir yang disyariatkan. Tapi saya ingatkan jemaah sekalian, baca zikir-zikir ini jangan hanya di lisan saja, tapi kita paham maknanya, paham maknanya, dan kita hadirkan hati serta harapan yang besar kepada Allah saat membacanya. Kalau cuma baca di lisan gak ngerti artinya, ya kurang memberikan pengaruh. Baik, kemudian hendaklah dia selalu menjaga keimanan dan ketakwaannya. Maka ini juga adalah benteng, sebaik-baik benteng dari gangguan para tukang sihir, dengan kita selalu menjaga perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Baik, jadi gak usah takut. Berapa bagian harta yang kita sedekahkan sebaiknya? Jika harta ini adalah milik Allah, berapa bagian yang bisa kita gunakan? Subhanallah jemaah sekalian, Allah yang maha penyayang, harta Allah berikan, tapi yang Allah wajibkan untuk zakat hanya 2,5%. Kalau itu zakat emas dan perak. Kalau zakat pertanian 5%, jika diairi dengan biaya. Kalau diairi tanpa biaya 10%. Ya, intinya enggak banyak. Padahal semua pemberian Allah. Tapi yang Allah wajibkan untuk disedekahkan itu tidak banyak. Hanya sedikit. Itu pun enggak harus selalu. Nanti kalau sudah capai nisab. Kalau enggak sampai nisab enggak wajib juga. Ya, nisab emas misalkan 85 gram. Sudah sampai 85 gram pun gak otomatis wajib. Dia sudah miliki setahun baru menjadi wajib. Jadi bukan berarti setiap hari wajib 2,5%, tidak. Atau setiap bulan, tidak. Begitu pula pertanian tadi, hanya saat panen saja, hanya saat panen wajib dia keluarkan zakat. Jadi intinya ringan sekali kalau zakat yang wajib. Tetapi kalau yang tidak wajib, yang tidak wajib, yang sunnah, maka itu bebas. Semakin banyak tentu lebih bagus lagi. Jadi yang wajib hanya sedikit, yang tidak wajib, yang hukumnya sunnah, maka itu bebas semau kita. Makin banyak makin bagus, tapi dengan syarat. Itu pun dengan syarat tidak memudaratkan kita dan keluarga yang kita tanggung. Bahkan keluarga yang kita tanggung yang paling berhak, andai mereka butuh sedekah, atau keluarga dekat walaupun bukan keluarga yang wajib kita tanggung, seperti mungkin paman, bibi, sepupu, ya. Kalau mereka miskin, mereka yang lebih berhak untuk mendapatkan sedekah kita. Jadi bebas, tidak ada keharusan berapa persen. Makanya ada di sini kelompok-kelompok bid'ah. Kelompok-kelompok bid'ah mereka mengharuskan penghasilan sekian persen untuk organisasi. Maka ini batil, itu tidak benar. Tidak ada dalam syariat seperti itu. Yang ada hanyalah seperti zakat dan lain-lain yang disyariatkan. Iya. Adapun keharusan memberi sedekah 10% misalkan kepada organisasi dan lain-lain, ini maka tidak disyariatkan. Jadi bebas saja. Kalau mau bersedekah di jalan Allah, berapapun, dengan syarat tidak memudaratkan. Tidak memudaratkan. Dulu Umar radhiyallahu anhu sampai memberikan separuh hartanya. Ternyata Abu Bakar memberikan seluruh hartanya. Tapi jamaah sekalian, itu tidak sampai memudaratkan Abu Bakar. Kenapa demikian? Karena dia memang orang kaya dan dia punya banyak bisnis. Jadi ketika dia bersedekah itu, setelah itu banyak pemasukan-pemasukan kepada beliau. Dan juga kenapa tidak bermudarat? Karena memang tingkat keimanan. Kalau rasanya iman masih lemah, malah bisa jadi memudaratkan kalau misalkan kita sedekahkan semuanya. Nah, mudaratnya contohnya seperti apa? Dia hartanya dia berikan sedekah, setelah itu dia minta-minta. Dianya jadi pengemis. Itu malah memudaratkan dia. Karena kurang imannya, maka dia yang jadi pengemis. Atau dia tidak memenuhi kebutuhan yang dia tanggung, yang wajib dia penuhi, kebutuhan istri dan anaknya misalkan. Jadi boleh berapapun, makin banyak makin bagus, selama tidak memudaratkan. Kemudian ada syarat lagi. Kalau dia mau sedekah menjelang wafat, maka maksimalnya sepertiga. Kurang dari sepertiga malah lebih bagus. Kenapa? Karena kalau banyak, justru dia akan memudaratkan ahli waris. Belum lagi kalau hutangnya banyak, bisa jadi ahli waris gak dapat apa-apa, kan harus bayar hutang dulu. Sementara harta yang lain sudah disedekahkan, bisa jadi ahli waris malah gak dapat apa-apa. Jadi maksimal, kalau dia sudah menjelang wafat, maksimal dia boleh keluarkan sepertiga. Kurang dari sepertiga malah lebih bagus untuk kemaslahatan ahli waris. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.